Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah ini tanggal 7 Rabiul Tsani 44 Hijriah atau tanggal 13 Desember 2018 kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thani rahimahullah, dan kita masuk pada halaman yang ke-77 79 ya, tentang masalah akhadha ba'dhum min hadha anna al-a'mala la tadkhulu fil iman wa hadha laysa bi sahihin. Ini kaitannya awalnya berkaitan dengan apa? Dengan apa? Tentang hadis Juwairiyah. Hadis tentang jariyah. Gadis budak perempuan yang ditanya tentang ain Allah. Apa? Tanya tentang ain Allah. Di mana Allah? Ya. Jadi kalau ada orang yang menjawab Allah itu di seluruh tempat, salah. Allah itu bersemayam dengan makhluknya, salah. Allah itu ya, itu tidak membutuhkan tempat sama sekali, salah. Karena ayat sudah menjelaskan dengan roji, dengan wadih. Arab tentang Ar-Rahman ala arsi istawa. Allah itu beristawa. Istawa maksudnya di sini adalah apa? Maha tinggi di atas makhluknya. Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Nah, jadi perkataan di sini tentang ain Allah, tentang perkataan di mana Allah, bukan perkataan yang dibuat-buat. Itu Nabi SAW. Ya, anak ulangi hadisnya biar antum menjadi tidak bingung. Ya, hadisnya, karena terkadang melanjutkan satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya, jadi buyar ketika apa? Tidak pernah dibuat jalan. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa menurut sebagian orang. Tapi menurut mana? Papa sekali. Ya. Papa sekali. Ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang hadis ini lebih lanjut lagi. Jadi ini adalah tentang Allah itu berada tinggi di atas makhluknya. Allah maha tinggi. Kemarin kita sudah mengatakan tentang sujud, doa ketika sujud ini dalil dari apa? Dari sunnah, dari Al-Qur'an. Apa? Wa huwal qahirul khaufa 'ibadi. Ya, di surat Al-An'am ayat 18. Allah itu Al-Qahir. Al-Qahir apa artinya? Yang Maha apa? Memaksa. Ya, Al-Qahir. Allah yang mempunyai apa? Kekuasaan yang mutlak. Bisa memaksa. Ya. Fawqa'idah di atas hamba-hambanya. Jadi makanya kalau Allah di mana? Menunjuknya seperti ini. Ya, di atas. Bukan Allah di mana? Ini dia. Ini dia. Makanya Ini salah satu fawaid yang kemarin pada Kamis kemarin belum ana sebutkan. Tentang apa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sallam yarfa'u yadayhi haqqa manqibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangannya haqqa manqibaihi, sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan pundak. Tidak ada mengangkat tangan seperti ini. Ini tidak ada aturannya dari Nabi sallallahu ting gitu kan. Apalagi pakai bunyi seperti ini. Ya. Artinya apa? Khusyuk ting. Kalau apa? Apalagi yang khusyuk ting terus khusyuk ting. Seperti ini. Allah SWT. Ini bermasalah. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan? Hadis Nabi SAW yang sahih apa? Karena Nabi SAW yang bau ya dari hak bawang kibai. Nabi SAW itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Maksudnya di sini ittijah kiblat. Ini semuanya dihadapkan pada kiblat. Ya. Paham ya di sini? Ini dihadapkan pada kiblat. Dan ini semuanya ke apa? Ke atas. Kemana? Jadi kalau misalnya antum itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Males nih Mas. Kurang vitamin. Ya. Kurang vitamin. Allah. Allah. Ini Allah Ustaz. Kok antum sholatnya slow motion kayak gitu? Anak orang yang kalem Ustaz. Ini bukan masalah antum kalem atau tidak. Antum mengisi sunnah. Ya. Allah. Apa? Biar tawa tuh Ustaz? Gak ada kayak yang tawa. Yang benar adalah ini dihadapkan semuanya. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ini sejajar dengan yang paling bawah. Ya. Ini sejajar dengan hakwa paling baik. Sejajar dengan tidak. Dan tidak ada sholat seperti ini. Secacok. Baik gitu. Yang dibaca setiap hari subuh 25 menit. Dan itu yang durus yaumiyah sudah hampir setengah. Iya, tulang lagi. Iya, tulang lagi. Beliau, ya. Pengaruh utama. Ya, sama dia. Nah, ini tentang dalil yang lainnya. Selain dari Al-Quran, kemudian tentang sunnah. Subhana Rabbil A'la, doa ketika sujud. Subhana, ya Allah, Maha Suci Allah. Rabbiya, Rabbu Al-A'la. Allah yang Maha Tinggi. Wal arsu faqal ma'i wa dhari faqal arsi. Arsinya Allah itu berada di air. Di atas air. Wa dhari faqal arsi. Dan Allah itu letaknya di atas ars. Tinggi. Di atas ars. Maka di sini ya, antum lihat di sini. Akhraju dari firat al-Jahmiyah. Ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi sebagai bantahan terhadap Al-Jahmiyah. Ya, nanti kita akan bahas tentang Al-Jahmiyah ini siapa, Mu'tazilah itu siapa, lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Nah, ini tentang jadi kemarin itu kita bahas apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjelaskan tentang Allah azza wa jalla itu mempunyai apa? Sifat ketinggian. Allah Maha Tinggi. Dengan Al-Quran, dalilnya. Dengan hadis Nabi SAW, perkataan. Kemudian perbuatan. Kemudian takrir. Ya, takrirnya, ini adalah tentang perkataan Nabi SAW kepada jari. Kepada budak perempuan. Mengatakan, Aina Allah. Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan tadi. Aina Allah, Allah di mana? Qalat fis sama'i. Allah itu di langit. Fa'aqarraha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW itu mengakuinya. Walihada qawla a'tidha fa'innaha mu'minatun. Bebaskan dia karena dia adalah seorang mu'minah. Seorang apa? Mu'minah. Fa'asala a'inallah dan ala soal a'inmaka. Tentang a'ina, ini adalah pertanyaan tentang di mana. Bukan kaitannya dengan man. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Allah itu menjelaskan tentang aina itu sebagai man, itu tidak benar. Sekarang masalah itu, apakah ba'du min hadza anna al-a'mala la tadkhulu fil iman? Ini murjiah. Ya, murjiah. Dan pagi, setiap paginya kita sudah membahas tentang muqtafat ahlussunnah wal jamaah kama qalahu al-Imam Harb bin Ismail al-Irmani yang meninggal tahun 280 Hijriah. Ini menjelaskan di dalam kitab tersebut tentang pembahasan panjang lebar tentang keyakinan ahlussunnah wal jamaah, akidah ahlussunnah wal jamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam termasuk Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijriah. Kemudian Imam Ishaq bin Rahawai yang meninggal tahun 238 Hijriah. Kemudian Imam Sa'id bin Mansur. Kemudian juga Imam beberapa imam yang lainnya dijelaskan. Al-Humaydi, kemudian gurunya Imam Bukhari, Al-Humaydi. Ini juga termasuk hal-hal yang dijelaskan oleh Imam Harb bin Sa'id Al-Kirmani dalam kitabnya yang menjelaskan tentang ada gurunya, ya, sekte dalam Islam, ya, kelompok dalam Islam itu yang menjadikan definisi Islam itu tidak ada amal di dalam. Jadi definisi Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iqrar bil qalb, menetapkan dalam hati, ya, wa qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan melakukan perbuatan amalan dengan anggota tubuh. Dan terkadang ditambahkan oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah wa ittiba'u sunnah, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena seluruh amalan tidak menjadi berarti manakala menyelisih sunnah Nabi SAW. Jadi patokan kita dalam ibadah itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas atau baperan, baper tidak ada dalam Islam. Itu yang sesuai dengan Nabi SAW. Bukan kemudian wah orangnya kalau tangannya itu apa kata mereka, bukan kata mereka. Kalau Islam itu diukur dengan kata orang, gak akan selesai. Makanya para ulama terdahulu mengatakan apa, ribun nas syai'un la yudrak wa ridallah syai'un la yudrak. Anak mungkin kan ini dari perkataan sesuai yang besar yang kita Allah, bahasanya ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak ada ujung pangkal, tidak akan diketahui. Sekarang itu bisa tidak ridho, tapi ridhonya Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Oleh karena itu sekarang penjelasannya, ya, tentang masalah itu. Sebagian dari mereka itu mengambil pernyataan bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam iman, maksudnya tidak masuk dalam definisi iman. Ya. Wahada laisa bisahihin, ini bukan sesuatu yang sahih. Fakullama dzukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-amal. Apabila iman itu disebutkan secara sendiri, maka masuk pula di situ amalan. Wa kullama dzukira al-islam wahdahu dakhala fihi al-amal. Dan manakala Islam itu disebut sendirian, maka masuk pula di situ amalan. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan definisi tentang perbedaan Islam dan iman menurut Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Muqaddimahnya, Muqaddimah Sahih Muslim. Itu dijelaskan tentang perbedaan muslim dan mukmin. Kesimpulan yang paling mudah adalah setiap mukmin pasti muslim, tidak setiap muslim pasti mukmin. Faham di sini? Mukmin itu lebih tinggi daripada muslim tingkatannya. Muslim itu bisa juga dengan hanya sekedar Islam KTP. ngaku-ngaku saja. Tapi orang yang sudah menjadi mukmin, maka itu adalah seorang Islam, ya, seorang yang memeluk agama Islam yang menginginkan bertakwa kepada Allah dengan seluruh kemampuannya. Maka yang ketiga ditanya, aku mukmin atau tidak? Ketika aku mengatakan ana mukmin insya Allah, itu dibolehkan dan itu dianjurkan. Jadi jangan sampai diyakini seperti orang sekarang, insya Allah itu 75%, 25%-nya enggak. Sehingga kalau misalnya mengatakan ana mukmin insya Allah, 75% mukmin, 25%-nya apaan? Bukan seperti itu. Itu menandakan tentang al-istisna'u fil iman. Dan ini adalah sunnah dari para ulama terdahulu yang menyebutkan istisna ini. Karena mereka meyakini bahwasanya mukminnya kita itu berada dalam dua tahapan, harap dan cemas. Berharap kepada Allah dan cemas apabila kita itu tidak diberikan sampai akhir kehidupan kita mukmin. Dan kita takut kepada apa? Nifaq, sifat seorang munafik, nifaq. Mengaku beriman lisannya, tapi amalannya berseberangan. Maka di sini, ya. Makanya itu mulai kan. Rabbi Muhammad mengatakan, Adrabtu talati terna ashabi Nabi SAW. Wa kulluhum yakhafuna an nifaq. Aku tuh pernah menemui 30 dari para sahabat dan mereka semuanya takut pada nifaq. Apalagi kita seharusnya. Tapi terkadang kita lupa. Sehingga apa? Yang kita ucapkan beda dengan apa yang kita amalkan. Apa yang kita yakini tidak sesuai dengan apa yang menjadi perwujudannya. Ini yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya di sini jelaskan. Wahai kalian sahabat, waktu lama dulu iman pada beberapa lebih lama. Apabila disebutkan iman sendirian, iman saja maka masuk di dalamnya amal. Dan juga ketika disebutkan Islam sendirian, maksudnya definisi Islam secara mendidik Islam, maka di situ di dalamnya ada amal. Wa idza ittarana fustira al-iman bima fil qalbi wal a'mal bi annahu fil jawarih. Antum lihat di sini. Wa idza ittarana, apabila disandingkan, ya disandingkan Islam dan iman, ya fustira al-iman, maka ditafsirkan iman itu bima fil qalbi. Iman itu apa? Perbuatan hati. Iman itu apa? Perbuatan hati, keyakinan dalam hati. Wal a'malu, dan amalan bi annahu fil jawarih, dan amalan ya yang dilakukan dalam apa? Amalan perbuatan. Maka iman di sini menjadi apa? Dalam hati juga diamalkan. Dengan apa? Dengan lisan dan dengan anggota tubuh. Paham kan di sini? Wa in qala qa'ilun huwa lam yas'alha 'an al-a'mali bal hakama bi imaniha bil qalb. Ya. Jadi di sini ada yang berkata pendapat seperti ini. Nabi SAW itu tidak bertanya kepada jariyah tadi 'an al-a'mal tentang apa? Tentang amalan. Namun apa? Tentang hukum imannya perempuan tadi di dalam hatinya. Paham gak? Ini sampai sejauh ini. Padahal itu cuma apa pertanyaan aina aina Allah. Makanya ketika aku mempelajari tentang kitab-kitab akidah para ulama terdahulu, itu sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW itu dibawa sebagai dalil-dalil yang kuat sekali tentang masalah akidah, bukan dengan hanya sekedar logika semata. Ya. Makanya kalau ada yang berkata, ya, bahwasanya apa? ya. Buat Nabi SAW itu tidak bertanya tentang amalan. tapi hukum tentang keimanannya budak perempuan tadi bil qalb, dengan hati kita. Pada jawab laisa billahi, ini tidak harus seperti ini. Konsekuensi dari pertanyaan yang disampaikan ketika bertanya ain Allah, itu tidak ada konsekuensi bahwasanya itu mencerminkan apa yang dalam hatinya saja. Ya. Wa Rasulullah SAW lam sa'ala an syai'in sa'ala li sababin khasin. Nabi SAW itu apabila bertanya tentang sesuatu, maka Nabi SAW itu bertanya tentang sebab yang khusus. Farrajulun alladhi qala ausini. Ya. Maka seorang laki-laki yang ketika berkata ausini, nasihatilah aku, wasiatilah aku. Qala lahu Nabi SAW, Nabi SAW menasihati apa? La tardhab, jangan kau marah. Jangan kau marah. Fa'al adabul ghadabi ahammu ma yusabi. Ini agak sedikit berhenti-sedikit. Jadi ya, kalau tidak antum pahami atau antum lepas fokusnya, hilang. Ana ulang lagi. Seseorang itu berkata kepada siapa? Nabi SAW, ausi, nasihatilah aku. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada dia. Apa? La tardhab, jangan engkau marah. Fahal adamul ghadabi ahammu ma yusabi. Apakah ketidakadaan rasa marah itu lebih penting dari apa yang diwasiatkan, apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW? Menolak. Nabi SAW mengatakan apa? La tardhab. Taat, akhil aziz, taat. Antum cocoknya ketika ngaji di sini. Kalau jauh-jauh, nanti jauh pula sama Allah. Ya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu ala shofil awal. Sesungguhnya malaikat dan sesungguhnya Allah dan malaikat akan bersolat pada shof yang pertama. Jadi jangan antum itu terbiasa untuk ketika datang kajian mojo cari posisi, jangan. Ya, lebih baik antum itu dekat dengan anak terus anak bingung. Tapi anda itu daripada antum jauh-jauh, ya datang ke sini udah capek, tanda kelihatan. Ya, guys. Amin. Jadi lama sa'ala anis sayyi sa'ala disababin khasin. Nabi SAW itu ketika bertanya, itu beliau bertanya tentang sebab khusus. Jadi di sini kata-kata latadab, jangan kau marah. Nabi SAW itu sudah mengetahui bahwa sahabat itu perlu nasihat. Dan beliau, Nabi SAW itu paling paham tentang sahabat-sahabatnya. Makanya Nabi SAW itu memberikan nasihat yang paling pas kepada nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Ini orang yang sering marah, datang tuh. Yang satunya sering ketinggalan sholat, ya. Maka dinasihati apa? Ya, ahlul amal, indallahi as-salatu fi waqtiha. Amalan yang dicintai di sisi Allah itu adalah apa? Sholat waktu waktu itu. Kemudian apa? Birrul walidain, orang tua. Kemudian yang ketiga apa? Jihad bisa dibina. Kemudian ada apa mengenainya? Ya. Innal a'mala ahabu indallah atwaruhu wa inqalla. Sesungguhnya amalan yang diminta di sisi Allah adalah yang terus-menerus buat terus dibina. Ini model-modelnya sama tentang apa keutamaan amalan. Tapi kenapa Nabi SAW itu lafaznya berbeda-beda? Ya, karena yang dinasihati itu berbeda-beda orangnya. Paham sampai di situ? Ini buktinya kenapa dakwah itu harus disesuaikan dengan makmu. Tapi bukan kemudian disetir oleh makmu. Disetir gimana? Ustaz, antum diminta isi di sana. Temanya ini. Antum. Ini enggak pada tempatnya. Ustaz, temanya tentang Maulid Nabi. Wah. Ya. Bagus tema. Ya. Mau anda jelaskan tentang haramnya mau bilang tidak atau gimana? Nah, ini sekedar apa? Sekedar pemahaman buat antum bahwasanya orang begitu juga diambil oleh para ulama istimbat tentang dalil-dalil tentang keutamaan amal tadi, yaitu apa tentang dakwah itu, ya, itu harus dengan bahasa yang hikmah, bahasa yang apa? Hikmah. Tidak boleh dengan bahasa kasar, bahasa yang, ya, misalnya, ya, menjelek-jelekkan orang, dan juga dengan argumentasi debat-debatan, itu bukan dakwah yang diutamakan oleh Nabi SAW. Dalam pertama kali kita bisa dakwah itu dengan tauhid, dengan akidah. Maka itu kita di sini ketika antum itu paham tentang akidah, maka insya Allah inilah yang lainnya pun akan menjadi kuat. Karena akidah itu adalah pondasi. Akidah itu adalah pondasi. Nah, kita lanjut. Fahal adamul wadabi ahab mayusibi mayusobi. Apakah ketidakadaan marah itu lebih penting daripada apa yang dinasihatkan dengan marah tersebut? Maksudnya apa? Al-jawab, jawabnya. La, faqara'idul ahwali tubayyin sabab annahu khassa hadha dun hadha. Nah, ini kenapa Nabi SAW itu mewasiatkan apa? La tardab, jangan kau marah. Karena nanti sosok paham orang yang dinasihatinya itu sering marah. Maka ketika minta nasihat, beliau memberikan nasihat yang paling tepat kepada orang tersebut. Itu apa? Jangan mau marah. Paham kan di sini? Sehingga Nabi sosok memberikan nasihat karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya dia suka marah-marah. Bukan karena apa? Tidak adanya marah. Jangan kamu marah. Jadi yang penting itu bukan masalah jangan kamu marah. Paham maksudnya? Anak-anak, ini agak bingung ya. Dari penampilan-penampilan aku agak bingung. Ya, mata-matanya ini pasti. Anak-anak, ya. Ini jawabnya. Faqara'il ahwali tubayyin sabab anna mufassal hadha dun hadha. Fala'alla hadhihi al-jariyah 'ashat bayna al-asnam wal-awthan allati tubbal wa hiya min ardi fa qala laha ayna Allah fa qalat fi as-sama' fa 'alima annaha nabadat asnama allati fi al-ardi fa yaqulu bi ma'na shahadati an la ilaha illallah. Nah, ini baru contohnya kenapa Nabi SAW itu memberikan pertanyaan ayna Allah kepada jariyah. Kenapa bukan pertanyaan yang lainnya? Kenapa kamu jadi budak? Kenapa kamu itu sengsara seperti ini? Atau kenapa kamu itu melakukan ini dan itu? Nabi SAW bertanya kepada jariyah tadi, budak perempuan tadi apa? Ayna Allah. Karena di situ Nabi SAW melihat kondisi dari budak perempuan tersebut bisa jadi dia itu hidup sekelilingnya dengan apa? Para penyembah berhala. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW menginginkan budak ini dia itu tumbuhnya dengan akidah yang benar, dengan fitrahnya yang lurus, atau sudah dipengaruhi oleh orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Paham kan di sini? Karena ada sebab khusus yang paling cocok kepada jariah tadi. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat yang lainnya dengan nasihat yang paling pas dengan sahabat-sahabat yang beliau nasihat. Paham kan di sini? Ya, jadi tadi tentang pelencengan. Kenapa Nabi SAW itu mengatakan ayat Allah? Bukan berarti Nabi SAW itu menginginkan bahwasanya itu yang ada di benaknya atau di batinnya jariah itu apa hukumnya? Bukan seperti itu. Tapi Nabi SAW bertanya kepada jariah itu karena Nabi SAW menginginkan apa? Mengetahui apakah dia itu mukminah atau tidak ketika dia itu dikelilingi oleh seluruhnya orang-orang yang di sekelilingnya dengan menyembah berhala. Jadi sedangkan yang menyembah itu dia di tanah. Ya, orang-orang yang menyembah berhala itu semuanya di tanah, di atas bumi. Apakah kemudian ya jariah ini menunjukkan di langit? Ya, menunjukkan Allah apa? Di langit. Karena apa? Berhala-berhala tadi letaknya apa? Di bumi. Ya. Kalau letaknya di bumi, berarti apa? Masa Tuhan itu. Ini secara logik. Maka di situ Allah Azza Jalla memberikan naluri, naluri insting pada kita bahwasanya Allah ini berada di atas makhluknya, maha tinggi Allah. Paham ya? Kami ini. Wa mas'alatul imani an sya'at bainan nasi wa hiya fil haqiqati khatiratun li'annaha rubbama tu'addi ila madhhab al-murji'ah. Tuma yazdarun nasu fasadan ila fasadihim. Permasalahan iman sekarang ini sudah populer di antara manusia. Dan secara hakikatnya itu sangat berbahaya. Maksudnya apa? Karena bisa jadi itu nanti akan ada gangguan yang bisa menyeret orang menjadi madhab murjiah. Madhab dan manhaj itu berbeda. Sebagaimana kemarin anak pahamkan kepada antum sekalian tentang manhaj. Manhaj itu adalah thariqatu ta'amul ma'a adillatish syafi'iyah. Ya. Jadi cara bagaimana berinteraksi dengan dalil-dalil syafi'i. Sedangkan madhab itu adalah apa? Bi fahmil a'immah an syai'in mu'ayyan. Ya. Dengan pemahaman imam-imam yang tertentu dalam memahami kontekstual permasalahan yang tertentu. Jadi kalau misalnya mazhab Imam Ahmad berarti mengikuti pemikiran apa yang menjadi pemikiran Imam Ahmad terhadap permasalahan-permasalahan tertentu. Bahkan ini itu mazhab. Kemana imam itu pergi, kita itu ikut. Gampangnya seperti itu. Bahkan di sini. Sehingga di sini murji'ah, ya murji'ah. Karena jelaskan kepada anda secara ringkasnya. Jadi murji'ah itu seperti ini. Ini yang mengutipkan dari kitab Mu'taqat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kama naqalahu al-Imam Harb bin Ismail al-Hanbali al-Kirman yang kita tahu adalah seorang murji'ah. Nah, ini ada penjelasan ringkasnya. Nah, di sini murji'ah diambil dari kata-kata al-irja' memiliki dua makna. Berarti pertama adalah takfir, pengakhiran. Yang kedua adalah etau roja, memberi harapan. Secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, murjiah ialah orang-orang yang menganggap keimanan itu hanya sebatas pengucapan dengan lisan saja, dan seluruh manusia tidak saling mengungguli dalam keimanan, sehingga keimanan mereka dengan keimanan para malaikat dan para nabi itu satu level, sama dan setara. Keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak ada istisna ucapan insyaallah dalam hal keimanan. Itu tentang apa? Ana mukmin insyaallah. Itu mereka tidak menanggung perkataan ini. Yang benar adalah perkataan ana mukmin insyaallah. Ana mu'min arju, ana mu'min, ya, amantu billahi wa kutubi wa rasulihi wa yaumil akhir. Itu semua itu dibolehkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi betul pun dia tidak ada. Iman itu cukup dengan apa? Keyakinan dalam hati. Kalau sudah keyakinan dalam hati, selamat. Nanti ada pengharapan semoga Allah apa? Mengakui. Ini salah di sini. Salah? Itulah paham murjiah. Paham dia di sini? Sekarang Sekarang halaman 70 dan 80. Amma fi da'wati ila Allah azza wa jalla fala tadru. Kama qala ba'du an-nasi bi haythu yamtahinu an-nasa. Fa yumsiku wahidan minhum fa yaqulu ayna Allah. Fa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala ma yaqulu an-nasa yaqulu ayna Allah? Abadan. Bal yaquluhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa la yahibbu laka an tujabila an tujabiha fi da'wati ila Allah fa taqulu ayna Allah. Nah, ini kaitannya dengan dakwah menyuruh kepada Allah azza wa jalla. Jadi fala tadru, jangan berlebih-lebihan. Apa? Jangan berlebih-lebihan. Apa maksudnya berlebih-lebihan? Kaku dan kasar, Mas. Apa? Kaku dan kasar. Jadi antum itu kalau Nabi sosok itu mengatakan ayat Allah, maka antum itu memaksa orang. Jadi seperti ini. Ya. Ya. Ayat Allah. Itu bukan dakwah. Itu bukan dakwah. Walaupun Nabi sosok mengatakan kepada budak jariah itu, pertanyaan, di mana Allah? Bukan berarti antum itu harus memaksa menarik satu orang mungkin. Ayat Allah. Di mana Allah? Gak bisa jawab, kamu bantu. Bukan seperti itu. Di dakwah itu bukan kaku seperti ini. Paham kan di sini? Nah, ini tentang dakwah. Itu tidak boleh berlebihan. Ya. Kama fa'ala ba'dun nas, bagaimana dikatakan dilakukan oleh sebagian manusia, nihaitu yang tahinun nas. Ya, seringnya ngetes. Ngetes dengan berapa orang. Fa'in si kuwahin nanti mufayin kudu aja. Diambil satu orang, kata. Ayo ngomong. Di mana Allah? Apakah Rasulullah SAW itu ketika pertama kali menyeru kepada manusia mengatakan ayat Allah? Tidak sama sekali. Ya. Abadi tidak sama. Bal yad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi menyeru mereka kepada apa? Ini. Besar. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku Muhammad adalah keputusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa la yahillu laka an tujabiha bi da'wati ila Allah wa taqul ayna Allah. Maka tidak dihalalkan bagimu untuk apa? Mengawali dari dakwah itu dengan memaksakan orang untuk mengatakan ayna Allah. Pertanyaan ayna Allah. Faham di sini? Walaupun itu dilakukan oleh Nabi SAW, bukan itu maksud dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW ketika bertanya seperti itu, Nabi SAW mengetahui, ya ini ada sebab khususnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan ayna Allah? Faham kan di sini? Lewat. Nah, idza kunta fi qaumin yunkiruna wujudin yunkiruna wujud Allah fa yumkinu laka an taqula li shakhsin ayna Allah. Ya. Apabila engkau itu berada hidup di lingkungan orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah, ya wujudnya Allah, maka dibolehkan bagimu untuk mengatakan kabar kepada seorang ainul di mana Allah. Pantas ini, hebat. Litarifa hal huwa mungkin atau musbitun, agar bisa diketahui apa. Apakah dia itu termasuk orang yang mengingkari wujudnya Allah atau yang menetapkan wujud Allah? Lakin antas ala hadhiya muqaddimatu da'wah ila Allah fa hadha ghalatun 'alimun. Ini dia tentang bahasa hikmah. Namun apabila pertanyaan ayat Allah itu dijadikan pembukaan dalam antum berdakwah kepada suatu kaum, maka itu adalah salah besar. Apa? Salah besar. Makanya anak kalau kesini, antum datang, anak tes. Bukan di situ untuk agar antum itu ketahui benar atau salahnya. Anak ingin mengetahui sejauh mana antum, perjuangan antum untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Terkadang orang itu ketika belajar Kemudian ditanya enggak tahu, langsung baper. Pak Ustaz, besok lagi kalau anda tanya, anda enggak siap, anda akan cuti selama-lamanya. Sedangkan ulama terdahulu mengatakan la yanalul ilma al-mustahi wal-mustaqdir. Tidak akan mendapatkan ilmu selama-lamanya orang yang mustahi, orang yang malu, wal-mustaqdir, dan orang yang sombong. Orang yang malu, kenapa? Gak mau bertanya. Antum sudah tahu tadi itu ketinggalan banyak. Ustaznya ngomongin cepet sih. Jangan bertanya. Oh, dikasih pertanyaan kok. Ya, dikasih kesempatan bertanya, gak bertanya. Wah, ustaz. Ah, ustaz. Dia nih ustaz. Ya. Arti ibadah. Wah, oh, ustaz. Udah tahu pernah. Sekarang lupa. Ya, sama aja. Allah Ustaz, itu intinya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar diri kita terbebas dari dua sifat itu, dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita itu agar mereka juga tidak mendapati sifat-sifat tersebut. Maka anak katakan kepada itu, ini banyak ya, ikhwan-ikhwan yang baru sekarang. Kalau antum tidak kenalan, maka sangat disayangkan. Mas Widan, sebelah kanan antum siapa? Beliau. Pak Abdul Wahid. Abdul Wahid. Allah baik. Allah baik. Ya, nikmalis. Allah baik. Namanya bagus. Sebelah Pak Sino. Mas Soni. Ah, dan Mas Soni. Dari mana Mas Soni? Kauman. Hah? Kauman. Kauman. Kawan saya, hey, Allah baik. Pak Abdul Wahid dari mana? Selamat pagi. Selamat pagi ya, salam. Pak Ustaz, Romo, Romo baik. Ya, yang lainnya yang baru, ya, buka langsung. Ada juga buka, ah, siapa namanya? Arifin. Arifin, Mas Arifin. Ada Mas Arifin. Masjid, belakangnya. Kenapa anak minta juga awal-awal? Ya, anak minta awal-awal juga berkenal, ya, bertemu dengan bersapa. Kenapa? Karena sudah dijelaskan tentang hadis yang disuarakan tentang syafaat, tentang hadis syafaat di Sahih Muslim. Kemarin mengambil satu kajian tersendiri hadis syafaat panjang cerita. Salah satunya fawaidnya apa? Akhriju ma araftum. Keluarkan oleh kalian orang-orang yang kalian ketahui. Antum ingat. Jadi berteman dengan orang soleh adalah nikmatnya tersendiri. Bisa jadi ya, orang-orang kita ini tidak mengatakan bahwasanya kita pasti di surga. Tapi sekiranya Allah Azza Wajalla menjadikan kita kelak di neraka, ada saudara-saudara kita yang menyaksikan bahwa dulu fulan itu duduk kajian bersama. Jangan pernah meremehkan arti dari pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah nikmat besar, dan seharusnya bagi kita untuk mendoakan satu sama lainnya. Nanti habis sisa 30 menit. Yang 30 menit tanya jawab. Tanya jawab apa saja. Bagi yang akhwat boleh bertanya dengan cara ditulis. Ada nih. Siapa yang mau ada? Allah

dan itu semuanya gratis mas. Yang berbayar adalah ikhlasnya antum itu berbayar. Antum bayar untuk diri antum sendiri. Apakah antum itu sudah cukup ikhlas untuk belajar, meluangkan waktu itu? Semuanya sudah ada. Ya, ustadznya sudah ada. Kitabnya gratis ada. Tinggal antum mau datang atau tidak, mau belajar atau tidak, mau paham agama atau tidak. Nah, itu ya. Nah, itu ajarkan tauhid. Tauhid adalah ifradullah. Ya, mengisahkan Allah. Itu secara bahasa. Dan secara istilahnya itu sudah panjang lebar tentang tauhid. Adalah syahadat, persaksian Allah ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi mas'alatun ta'ti fi ma ba'd. Masalah tentang ain Allah itu setelahnya. Nanti kalau sudah saling mengenal, bukan awal-awal. Sebagaimana salahnya orang-orang sekarang itu awal-awal berdakwah dengan apa? Dengan debat. Dengan mengatakan ini salah, itu salah. Bukan seperti itu. Ya. Dakwah itu dengan hikmah. Tapi terkadang ada orang-orang yang menganggap dakwah kita salah. Maka kita doakan kebaikan. Jangan pernah membencinya. Tapi doakan mereka dengan hidayah, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza alimta anna biqalbihi, apabila kau mengetahui bahwasanya hatinya Allah hafizu limakan, bahwasanya keyakinan dia Allah itu di seluruh tempat. Au anna Allah laisa fawqu fa hina idin balighu wa bayyinahu. Kalau dia keyakinan seperti itu, Allah itu berada di seluruh tempat, kemudian Allah itu tidak punya tempat, tidak punya tempat tertentu, atau Allah itu tidak di atas, maka itu harus dijelaskan. Tapi dengan tetap dengan bahasa-bahasa yang hikmah, ya, bukan bahasa-bahasa keras atau memponis. Insyaallah demikian yang kita bisa bahas kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kita mudah untuk senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum.